Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada kesempatan ini kita akan membahas lanjutan pembahasan tentang jual beli, hukum-hukum yang terkait dengan jual beli, dan kita akan mengacu kepada penjelasan Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitabnya Ad-Darari Al-Mudhiyah. Pada pertemuan yang lalu kita telah sedikit menyinggung tentang beberapa macam jual beli yang diharamkan. Melanjutkan bab itu, disebutkan oleh Asy-Syaukani rahimahullah beberapa hal, di antaranya adalah jual beli anjing dan kucing. Terdapat perbedaan pendapat ulama rahimahumullah tentang jual beli tersebut. Pertama, terkait dengan jual beli anjing. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an samanil kalbi," yang artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hasil jual beli anjing. Artinya tidak diperbolehkan kita menggunakan hasil jual beli anjing tersebut. Yang ini artinya bahwa jual beli anjing dilarang dalam Islam. Sebagian ulama rahimahumullah memberikan suatu pengecualian dalam hal ini, yaitu anjing buruan. Karena di dalam sebagian riwayat disebutkan seperti dalam Sunan An-Nasa'i, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tamanil kalbi illa kalba sayt," bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli anjing atau melarang hasil penjualan anjing illa kalba saydin, kecuali anjing buruan. Pengecualian ini ada dalam hadis ini, dan sebagian ulama mensahihkan pengecualian ini secara riwayat dan tinjauan hadis, seperti yang diterangkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Sehingga dengan ini maka anjing buruan terkecuali dari hukum ini. Dan menengok kepada kaidah umum jual beli bahwa anjing buruan ada manfaatnya yang jelas. Dia bukan sekedar piaraan, tapi jelas ada manfaatnya. Sementara kita telah sebutkan pada kaidah-kaidah umum jual beli bahwa pada dasarnya jual beli barang harus barang tersebut punya manfaat. Kalau barang yang tidak ada manfaatnya, maka tidak boleh diperjualbelikan. Nah, kaidah umum tersebut dan pengecualian dalam hadis ini kita lihat secara global sinkron sesuai. Sehingga dengan itu, insyaallah yang lebih kuat dalam bab ini bahwa anjing buruan boleh diperjualbelikan. Selain itu dilarang. Kemudian berikutnya, tadi kita sebutkan jual beli kucing yang di dalam bahasa Arab disebut dengan al-hir atau as-sinnaur. Al-hir atau as-sinnaur yang berarti kucing. Ulama rahimahullah juga berbeda pendapat dalam hal ini, jual beli kucing apakah diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Perbedaan pendapat ulama tersebut karena perbedaan pendapat mereka di dalam menghukumi hadis yang terkait dengannya. Di sana ada sebuah hadis dalam Sahih Muslim dan yang lain, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil kalbi wassinnaw, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang an thamanil kalbi wassinnaw, melarang hasil penjualan anjing dan kucing. Ya, hadis ini sekalipun ini riwayat Muslim, namun akhir dari hadis ini tambahan kata-kata wassinnaur dan kucing, ternyata untuk kata-kata ini diperselisihkan oleh para ulama dari tinjauan hadis, dari tinjauan sanad hadis, sehingga ada ulama yang mensahihkan, ada ulama yang mendhaifkan, yang dengan itu akhirnya terjadilah perbedaan pendapat dalam hal hukum jual beli kucing. Sehingga sebagian ulama yang mensahihkan hadis ini tentu akan berkesimpulan bahwa jual beli kucing tidak boleh. Ulama yang lain yang mendhaifkan maka akan berkesimpulan jual beli kucing tidak ada larangan padanya, sehingga boleh saja. Ya. Wallahu a'lam, masalah ini mungkin perlu digali lebih dalam. Insyaallah pertemuan berikutnya mungkin kita bisa menjelaskan lebih apa mantap tentang jual beli kucing. Sementara ini seperti yang tadi saya sebutkan, ada perbedaan pendapat yang memang cukup menjadi bahan untuk dikaji kembali. Ya, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan sebutkan tentang masalah ini lagi, jual beli kucing. Ya. Kemudian berikutnya Asy-Syaukan rahimahullah menyebutkan masalah yang lain, yaitu bai' ad-dam, jual beli darah. Qala rahimahullah wa amma ad-dam fali hadits Abi Juhaifah fi sahihaini qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harrama thaman ad-dam. Tentang jual beli darah, menurut Asy-Syaukani rahimahullah juga termasuk jual beli yang terlarang. Hal itu berdasarkan hadis Abu Juhaifah fi sahihaini dalam sahih Al-Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, Abu Juhaifah menceritakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harrama thaman ad-dam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan hasil penjualan darah. Ya. Seperti yang kita dengar tadi, dengan jelas Nabi mengharamkan hasil penjualan darah. Hadis ini seperti yang kita baca adalah riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sehingga dengan ini ulama tidak membolehkan jual beli darah. Mungkin tergambar ya, untuk di masa dulu orang-orang memakan darah hasil sembelihan, dan ternyata sekarang pun masih ya, ada sebagian orang yang seperti itu, darah hasil sembelihan hewan ditampung kemudian dimasak ya, dan kemudian dipotong-potong dan dijual seperti yang kita ketahui. Ini jelas masuk di dalam larangan ini, karena apalagi darah itu sendiri secara hukum tidak boleh dikonsumsi, ya kan? Dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sudah mengharamkan. Qul innama harrama rabbi qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir ila akhir al-ayah. Katakanlah, la ajidu fima uhiya ilayya muharrama, saya tidak mendapatkan dari apa yang diwahyukan kepada saya sesuatu yang diharamkan, illa yakuna maitah, kecuali bangkai, au daman masfuha, atau darah yang mengalir. Nah, itu jelas termasuk yang diharamkan. Darah yang mengalir artinya dialirkan ke tempat ya, kemudian ditampung dan dimasak dan seterusnya. Sehingga jual beli darah tersebut tidak boleh, sebagaimana mengkonsumsinya juga tidak boleh. Mungkin timbul juga suatu pertanyaan di masa sekarang ini, yang di mana ada donor darah ya. Bagaimana dengan donor darah? Pada dasarnya ini masalah yang untuk zaman sekarang hal yang biasa, yang di zaman dulu mungkin jarang atau belum ada bahkan ya. Namun sebagian ulama membolehkan donor darah, tentu ketika itu memang sangat diperlukan, karena kita tahu bahwa hal itu kadang menjadi suatu hal yang sangat darurat ketika ada seorang yang sakit membutuhkan bantuan ya, tambahan darah dan seterusnya. Nah, ketika seseorang melakukan donor darah, kalau begitu, ketika mengacu pada hadis ini, dia tidak boleh menjual darahnya. Dia harus mendonorkannya dengan gratis. Tidak boleh ada jual beli darah. Ya. Lalu bagaimana kalau ada semacam yakni pemberian? Terkadang seorang setelah melakukan donor darah, dia diberi yakni semacam beberapa makanan atau minuman, ya. Kadang diberi susu kotak dan sejenisnya. Kalau itu dimaksudkan sebagai ganti dalam arti semacam upah, ya, membeli darahnya, maka jelas tidak boleh, sebagaimana hadis yang tadi kita baca. Tapi kalau itu tidak diniatkan demikian, dan itu mungkin hadiah, ya, yang biasanya mereka maksudkan untuk menumbuhkan kembali atau gizi bagi orang yang baru diambil darahnya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau seperti itu, insya Allah tidak ada masalah. Ya, itu tidak suatu yang harus. Ya, tidak ada unsur jual beli padanya. Si pemilik darah tidak mengharuskannya dan tidak memintanya, dan sama sekali tidak ada niatan untuk jual beli darah tersebut. Wallahu a'lam. Masalah yang lain adalah bagaimana ketika seseorang mesti membeli. Kalau tadi seorang yang menyumbang darahnya, sekarang kita bicara orang yang membutuhkan darah tambahan dan ternyata dia mesti membeli. Apakah boleh? Kalau kita bicara orang yang mengambil bantuan darah tersebut dan ternyata mesti membeli, padahal dia sangat membutuhkannya, maka diperbolehkan. Dalam arti dia tidak menanggung dosa jual beli tersebut, karena di sini kesalahannya pada pihak yang menjualnya. Sementara dia sebagai pembeli tidak mungkin mendapatkan kecuali dengan cara itu, padahal dia sedang dalam kondisi darurat. Dalam kondisi darurat, ya. Bisa jadi tanpa tambahan darah menyebabkan kematian dan seterusnya. Ya, jadi bagi orang yang menerimanya, insya Allah dia tidak menanggung dosanya, karena mau tidak mau dia mesti mendapatkan dengan cara tersebut. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Berikutnya, dan mungkin juga ada satu masalah lagi, ya, yaitu kalau ini tidak dijadikan sebagai jual beli, tapi mungkin dari pihak yang menyimpan darah tersebut, dia membutuhkan biaya penyimpanan, dia membutuhkan listrik, dia membutuhkan macam-macam lah peralatan untuk menyimpan, dan dia hanya meminta ganti rugi biaya penyimpanan, ya, bukan dalam rangka jual beli. Kalau seperti itu mungkin saja dia ambil, wallahu a'lam. Namun di sini juga mungkin perlu dikaji lebih lanjut, ya. Hanya saja sebatas yang saya ingat, sebagian kitab menyebutkan kalau itu memang sekedar untuk mengganti biaya penyimpanan, maka tidak mengapa. Ya, dan ini bukan dalam makna jual beli darah tersebut. Wallahu a'lam. Berikutnya, Asy-Syaukani rahimahullah menyebutkan masalah yang lain dari jual beli yang diharamkan, yaitu asbul fahl. Asbul fahl yang maknanya adalah air mani pejantan hewan. Ini juga terkadang terjadi jual beli padanya. Tentu gambarannya bisa dibayangkan, yaitu ketika seseorang dia punya hewan betina, ya, dia ingin mengawinkan dengan pejantan, sementara dia tidak punya pejantan, maka dia meminta orang yang punya pejantan untuk mengawinkan pejantannya dengan hewan betinanya, dan dia membayar harga apa mani pejantan tersebut. Nah, ini gambaran daripada jual beli asbul fahl, air mani pejantan hewan. Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan yukrihi sahibuhu liyan zuwa bihi, yaitu pejantan yang disewakan untuk mengawini hewan betina. Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan bahwa ini termasuk dilarang disebabkan karena adanya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari min hadis Ibnu Umar anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an asbil fahl. Artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang asbul fahl, jual beli air mani pejantan hewan. Wa mithluhu ma fi sahih Muslim min hadits Jabir. Di sana juga ada hadis yang semakna dengannya dalam sahih Muslim dari hadis Jabir. Ikhwani fi din rahimakumullah, dengan hadis tersebut maka seorang yang memiliki pejantan, dia tidak boleh mengambil ganti atas hewan pejantan yang dikawinkan dengan betina. Tidak boleh. Kenapa demikian? Karena jelas Nabi melarang, dan sesungguhnya bisa kita sedikit cerna apa sebabnya dilarang. Yaitu di sana sesungguhnya juga ada ketidakjelasan, ya kan? Hewan pejantan mengawini betina. Disebutkan oleh sebagian kitab bahwa yang masuk ke hewan betina belum mesti sesuatu yang bermanfaat, ya. Mani yang masuk ke hewan betina itu belum mesti sesuatu yang bermanfaat. Mungkin jadi, mungkin tidak, bahkan mungkin bisa berbahaya. Nah, kita tidak tahu. Sehingga atas dasar itulah nampaknya bahwa jual beli itu dilarang. Karena kita sudah ingatkan waktu di awal bahwa prinsip-prinsip dasar dari jual beli itu adalah jual beli sesuatu yang nyata manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya saja tidak boleh, apalagi ternyata ada mudharatnya, maka jelas tidak boleh. Sehingga seorang yang punya pejantan, kalau memang melakukan itu, maka dia mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla kalau memang itu suatu kebaikan, ya. Jangan disewakan, ya, karena hal tersebut. Kemudian berikutnya, termasuk hal yang dilarang adalah jual beli fadlu al-ma, air yang itu kelebihan dari kebutuhan kita. Sebagai gambaran permasalahan ini adalah seorang yang punya, ya, punya sumur misal di suatu sawah atau di kebun atau di padang pasir. Kemudian dia sendiri memakai air dari sumur tersebut, dan dia sudah sangat tercukupi untuk minum, untuk hewannya, untuk kebunnya, air masih cukup banyak. Nah, bagi dia itu adalah air yang lebih dari kebutuhannya. Nah, dilarang dia kemudian menjual air tersebut. Ketika ada orang membutuhkan dari sumurnya, dia menarik bayaran. Ya. Nah, ini dilarang dalam ajaran agama kita. Dan ulama rahimahumullah juga menerangkan suatu pengecualian, yaitu apabila air tersebut telah diambil. Semisal kita mengambil dari sumur itu seperti zaman sekarang, ya, kita masukkan ke dalam botol, kemudian kita jual air dalam botol itu. Nah, kalau seperti itu diperbolehkan. Kenapa? Karena itu sudah kita miliki, kita kuasai, kemudian kita jual. Begitu pula sebagian ulama mengecualikan dari masalah ini, misalnya pengeboran yang sangat membutuhkan biaya besar. Sebagian orang membuat sumur tapi tidak seperti biasanya, dia membutuhkan biaya besar untuk membuat sumur, sehingga itu menjadi miliknya, dalam kekuasaannya, yang dia cari dengan biaya besar. Nah, seperti ini sebagian ulama mengecualikan, walaupun tetap ada perbedaan pendapat ulama ketika sudah di luar modal dia. Itu ada pembahasan ulama, atau sebagian ulama tetap tidak membolehkan kalau seperti itu. Namun masalah ini juga masalah yang para ulama kita berbeda pendapat, perlu dikaji kembali. Ya. Adapun contoh yang pertama yang kita sebutkan di atas, seorang yang punya sumur biasa, dia gali dengan mudah, tidak butuh biaya besar atau bahkan tidak butuh biaya, hanya tenaga. Allah beri kelebihan air yang banyak. Kemudian setelah itu ketika ada orang mau mengambil, dia mengambil bayaran darinya. Nah, ini jelas tidak diperbolehkan. Disebutkan hal itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i dan Tirmidzi, dari hadis Iyas bin Abd, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i fadlil ma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menjual kelebihan air. Untuk menjual kelebihan air, yakni yang sudah lebih dari kebutuhan orang yang punya air tersebut. Di dalam hadis yang lain juga disebutkan, yaitu di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, min hadis Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, bilafat la yumna'u fadlul ma liyumna'a bihi fadlul kala, wa fi lafdin la yuba'u fadlul ma liyuba'a bihi al kala. Artinya, la yumna'u fadlul ma, tidak boleh dihalangi air yang lebih, yakni untuk diambil oleh orang lain, liyumna', demi dihalanginya dengannya rumput yang lebih. Ya, nah ini lebih spesifik ya. Gambarannya di sini adalah seorang yang punya lahan di padang pasir, kemudian dia punya sumur di situ, menguasai sumur. Sementara di sekelilingnya ada rumput-rumput untuk para penggembala hewan piaraan, kambing maupun unta atau sapi. Keadaan seperti itu keadaan yang sangat dicari. Ada air, ada rumput, ya. Itu bagi para penggembala ya tempat yang sangat menguntungkan. Ya. Ketika hewan memakan rumput lalu setelahnya membutuhkan air, ada. Namun di sini sebagian orang melakukan apa? Tidak mau memberikan kelebihan air yang dia punya itu. Tujuannya apa? Supaya penggembala lain tidak menggembala di situ. Walaupun ada rumput di situ. Kenapa? Karena enggak bisa minum hewannya. Ya. Jadi dengan itu punya tujuan. Tujuannya supaya rumput di sekitar sumur itu tidak dimanfaatkan oleh penggembala-penggembala lain. Maka dia kuasai air itu, enggak boleh orang lain mengambil air itu kecuali dengan membayarnya, supaya rumput yang di situ hanya dia yang mengambilnya. Nah, Nabi melarang yang seperti itu. Disebutkan dalam lafal yang lain, la yuba'u fadlul ma' yuba' bihi al-kala. Jangan dijual kelebihan air untuk dijual dengannya kelebihan rumput. Ya. Nah, ini menurut sebagian lafal hadis artinya menghalangi air itu dan menjualnya untuk orang lain ternyata punya tujuan supaya dia menguasai padang rumput di tempat itu. Pedagang penggembala lain tidak bisa menggembalakan di sana karena tidak bisa memanfaatkan air di sana. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, selanjutnya Asy-Syaukani rahimahullah menyebutkan bab lain dari jual beli yang terlarang adalah ma fihi gharar. Segala jual beli yang mengandung unsur gharar. Gharar itu ketidakjelasan antara untung dan rugi. Gharar adalah ketidakjelasan antara untung dan rugi. Semua jual beli yang sifatnya seperti itu pada dasarnya tidak diperbolehkan. Akan ada beberapa pengecualian, namun sebelum itu pada dasarnya jual beli yang mengandung unsur gharar, ketidakjelasan untung dan ruginya tidak boleh. Karena yang seperti itu mirip dengan apa? Prinsip perjudian. Ya, prinsip perjudian juga sama, ada unsur gharar di situ. Ketidakjelasan antara untung dan rugi. Nah, Islam melarang yang seperti itu. Orang mau jual, mau beli ya sesuatu yang jelas ada manfaatnya, ya. Dia menjual ya dapat manfaat dari penjualannya. Dia membeli juga dapat manfaat dari pembeliannya. Maka yang gharar tidak diperbolehkan. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat Muslim, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il gharar. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli gharar. Jual beli gharar yang tidak jelas untungnya atau ruginya. Kemudian di dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Ahmad dari sahabat Ibnu Mas'ud disebutkan, walaupun sanad ini ada sedikit pembicaraan atau ada pembicaraan padanya, hanya saja bisa menjadi contoh dalam bab ini, yaitu ketika Nabi mengatakan la tashtaru samaka fil ma, jangan kalian membeli ikan yang masih ada di air, di kolam. Fa innahu gharar, sesungguhnya itu termasuk gharar, tidak jelas untungnya atau ruginya. Nah, riwayat ini bisa menjadi salah satu contoh ya, yang kemudian darinya juga kita bisa menganalogikan perkara-perkara yang lain, mengkiaskannya dengan hal itu. Nabi SAW menyebutkan di dalam riwayat ini, jual beli ikan di air. Ikan yang masih di air, ukurannya terkadang tidak jelas, karena kenyataan setelah diambil dengan masih di air itu berbeda terlihatnya. Kemudian apalagi jumlahnya juga. Kemudian juga bisa ditangkap atau tidak. Nah, ini semuanya hal-hal yang menjadikan ketidakjelasan dalam jual beli ikan yang masih di air. Maka tidak diperbolehkan. Ya. Dan termasuk dari bab ini kalau begitu, ya sebagian pemancingan ya, sebagian pemancingan, saya nggak katakan semua karena macam-macam ya, masing-masing tempat pemancingan mungkin punya cara yang berbeda dengan yang lain. Namun di sebagian kolam pemancingan ya seperti itu, pokoknya dimasukkan di situ ikan ya 1 kilo, 2 kilo atau berapa, kemudian bayar berapa dan memancing di situ, yang dia ambil yang dia dapat. Kalau nggak dapat ya nggak dapat apa-apa sudah. Kalau dapat yang kecil ya nasibnya kamu ya, dan seterusnya. Nah, ini jelas termasuk gharar yang dimaksudkan Rasulullah SAW, tidak boleh. Nggak boleh cara yang seperti itu. Begitu pula jual beli yang lainnya. Ya, dulu ulama juga melarang misalnya jual beli, ada mulamasah, ada munabadah dan lain-lain. Contoh munabadah itu artinya melimpar. Ada jual beli model itu. Ya. Yang sekarang pun sebagian masih ada. Yaitu melempar sesuatu ke barang-barang yang dijual. Dia bayar sekian, silakan dilempar ini. Misalnya sesuatu apa, batu atau apa dilempar. Nanti jatuhnya kemana, yaitu berarti yang kamu beli. Ya. Enggak tahu jatuhnya kemana, ke barang yang bagus atau yang jelek, ya, ke barang yang sedikit atau banyak. Gharar. Nah, ini kan seperti perjudian. Unsur perjudiannya di situ nampak jelas. Dan sekarang pun model seperti itu walaupun tidak persis juga ada, ya kan? Dan juga seperti yang ada di jajanan anak-anak ya. Ditempelkan di sana kertas-kertas yang banyak, beli mungkin murah Rp500, silakan diambil, nanti isinya tinggal dibaca hadiahnya apa, diambil Anda belum beruntung ya. Itu saja Rp500, yang lain ngambil dapat permen, yang lain ngambil dapat apa. Nah, ini semua termasuk jual beli gharar ya, ini nggak boleh. Ini termasuk yang diharamkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk perjudian. Ikhwani fillah rahimakumullah, terkecuali oleh sebagian ulama, dikecualikan beberapa hal yang mau tidak mau mesti ada unsur gharornya dan tidak mungkin dihindari, maka dimaafkan. Contoh misalnya, kita jual beli rumah, ya. Rumah di mana gharornya? Gharornya di pondasinya, ya kan? Kita enggak tahu pondasinya sudah ditanam di bumi, cakar ayamnya kayak apa, ya kan? Masa kita mau bongkar dulu? Ya enggak mungkin. Kalau yang di atas pondasi kelihatan, temboknya dan seterusnya kelihatan. Tapi pondasinya dan itu yang inti, enggak kelihatan. Nah, ini ada gharornya jelas. Mesti ada gharornya, tapi itu kan suatu yang tidak mungkin untuk diketahui. Sangat sulit sekali, ya, sehingga dimaafkan. Sehingga tidak apa-apa jual beli rumah, ya, yang ada pondasinya. Begitu juga dikecualikan oleh sebagian ulama, misalnya jual beli hasil tanaman yang hasilnya di dalam tanah, dan misalnya sistem tebas, ya kan? Orang punya lahan sawah ditanami wortel atau kacang tanah, ya. Ada orang datang ingin beli semua yang di sawah itu. Nah, ini juga tidak mungkin dia cabuti dulu baru ditawarkan. Kalau pembeli nggak jadi beli, repot, ya kan? Sudah kadung dicabut semua. Nah, dia baru akan melakukan serah terima kalau sudah jadi jual belinya. Silakan dicabut. Nah, ini juga ada unsur gharar. Tapi itu juga dimaafkan. Kenapa? Karena kalau tidak seperti itu, kerugiannya bisa lebih besar. Kalau sudah kadung dicabut, sudah bisa busuk nanti wortelnya. Ternyata belum mesti terjual, ya kan? Maka diperbolehkan, sekalipun ada gharar, tapi itu lebih ringan. Walaupun di sini juga ulama memberikan syarat bagi pembelinya juga orang yang apa? Orang yang sudah bisa menaksir. Bukan asal membeli tanpa ada pengalaman menaksir hasil panenan. Sehingga kalaupun ada perbedaan antara kenyataan dan taksirannya, enggak banyak. Perbedaannya sedikit. Artinya madarat tidak banyak, bahkan tetap insyaallah pada keuntungan. Ya. Nah, itu juga termasuk yang dikecualikan oleh para ulama dari jual beli gharar tersebut. Dan mungkin juga ada hal yang seperti itu yang lain. Yang jelas itu hanya beberapa contoh yang mungkin di sana akan ada masalah-masalah lain yang semisal itu mirip dengannya. Berikutnya, jual beli yang termasuk dilarang adalah jual beli yang disebut dengan habalu al-habalah. Habalul habalah. Ini istilahnya dalam bahasa Arab, ya. Ini juga sesungguhnya contoh dari jual beli gharar ini. Kita akan baca hadis Nabi SAW terkait dengan ini yang menerangkan maksud daripada jual beli habalul habalah. Intinya adalah hewan yang masih di perut induknya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar, kana ahlul jahiliyyati yatabayyauna luhumal jazur ila habalil habalah. Wa habalil habalah antun tajannaqatu ma fi batniha thumma tahmilu allati nutijat fanahahum sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Dulu orang-orang jahiliyah mereka saling melakukan jual beli daging al-jazur unta ila habalil habalah, sampai ke habalil habalah, yaitu antun tajannaqatu, unta betina itu melahirkan yang di perutnya, kemudian yang di perut tadi, yang lahir tadi hamil, ya. Nah, itu yang diperjualbelikan. Ya jelas gharar, ya, yang ada padanya sangat tidak menentu, ya. Jual beli yang di kandungan unta. Padahal bukan unta yang sudah ada, unta yang mau dilahirkan. Ya, unta bunting, kemudian janinnya nanti akan bunting lagi. Siapa yang tahu akan bunting lagi? Kan enggak tahu. Tapi mereka melakukan jual beli itu. Nah, di sini ada dua penafsiran. Ada yang mengatakan unta yang bunting dan menjual janinnya itu, atau menjual janin yang sekarang ada di perut unta itu, yang dianggap ini kelak akan punya janin juga. Nah, ini sangat tidak jelas, ya. Maka Nabi SAW melarang jual beli tersebut. Janin yang sudah ada saja belum menentu apakah akan bagus atau tidak bagus, apakah hidup nanti atau akan mati juga enggak jelas. Tapi itulah yang terjadi di zaman itu. Nah, untuk zaman sekarang, wallahu alam, apakah ada masih orang-orang yang seperti itu. Namun terkadang juga ada yang mungkin, ya, inden. Ini mungkin kuda yang sudah terkenal, ya, kuda balap yang terkenal. Ya. Ditunggu peranakannya, mungkin sudah inden berapa orang itu anaknya. Ya. Mungkin ada DP juga, ya, wallahu alam, saya perkiraan saja. Mungkin antum lebih tahu, tapi mungkin sekali zaman sekarang. Jangankan apa namanya? Kuda balap, burung lovebird aja sudah ada yang inden. Tapi yang mahal, ya. Ya. Khawatirnya kalau itu nanti sudah terjadi jual beli, bukan hanya kalau beranak, ya. Jadi nanti saya beli, bukan hanya itu. Khawatirnya nanti sudah ada DP, nanti DP-nya hilang. Nah, ini kan sudah ada unsur jual belinya, sesuatu yang belum jelas. Yang ini dulu dilarang oleh Nabi SAW. Mungkin juga dulu orang-orang jahiliyah juga semacam itu. Tidak sembarangan beli janinnya unta. Tapi mungkin karena itu unta-unta yang super mungkin, ya, sehingga ditunggu janinnya, bahkan janinnya janin yang ditunggu. Sabar. Ya. Wallahu a'lam. Yang jelas ini termasuk yang dilarang, karena apa? Karena jelas ada unsur gharar. Ada unsur gharar, ketidakjelasan, maka dilarang. Berikutnya termasuk yang dilarang, kata Syaukani rahimahullah, al-munabadah wal-mulamasah, yang tadi kita sebutkan. Al-munabadah wal-mulamasah. Al-munabadah yaitu jual beli dengan melempar ke barang yang dijual. Mana yang terkena lemparan itu, itulah yang dijual. Ini jual beli munabadah. Kalau mulamasah artinya dengan meraba. Meraba, dia tidak melihat, dia hanya meraba. Mana barang yang dia raba, itulah yang dia beli. Nah, ini juga ada di zaman jahiliyah. Dan sekilas kita membaca ini, kita mungkin bisa berkomentar, ya kan, bahwa ini tidak benar. Masa mau jual beli hanya boleh meraba, melihat enggak boleh. Ya. Masa jual beli kok hanya melempar, entah jatuhnya kemana itu yang dibeli. Tapi kenyataannya itu terjadi, dan zaman sekarang pun semodel dengan itu yang tadi saya sebutkan. Kok ya mau begitu, ya kan? kok ia mau membeli dengan cara seperti itu. Nah, itulah yang mengherankan ya. Tapi sekali lagi itu kenyataannya seperti itu. Perjudian-perjudian yang jelas juga tidak jelasnya, jelas tidak jelasnya ya. Untung atau rugi. Kok ia mau? Tentang hal ini telah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil mulamasati wal munabadah fil bai'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dalam jual beli mulamasah dan munabadah. Mulamasah tadi kita telah sebutkan ya. Di sini Asy-Syaukani rahimahullah mendefinisikan ya, saya bacakan apa yang disebutkan oleh Syaukani. Yalmasu thawbal akhar biyadihi bil lail aw bin nahar wa la yuqallibuh. Ya. Yaitu dengan meraba pakaian orang lain dengan tangannya di malam hari atau juga di siang hari, enggak boleh kemudian membuka-buka, hanya meraba saja. Atau min ghairi an-nadhar, tanpa dia melihat. Ya. Adapun munabadah an yambudar rajul ila rajul bi thawbihi. Wa yakunu dhalika bai'uhuma. Munabadah melempar, seseorang melempar pakaiannya kepada yang lain dan itulah yang dijual. Ya, atau dengan cara tadi melemparkan sesuatu kepada barang yang dijual. Nah, ikhwani fi din rahimakumullah, ini jelas tata cara jual beli yang sama sekali tidak diterima oleh Islam karena ketidakjelasan dalam keuntungan maupun kerugian. Dan sebagian di masa kita ini juga ada yang model begitu ya, entah sekarang, tapi saya ingat dulu ya, kadang orang menjual ya pakaian, handuk atau selimut atau spray di dalam kantong plastiknya, nggak boleh dibuka, beli ya beli saja murah, dibuka di rumah ternyata sudah lubang ya, sebagian seperti itu. Dan itu di masa sekarang, masa kita, itu persis seperti yang dilakukan di zaman jahiliyah dulu. Entah sekarang masih ada atau tidak, tapi waktu saya kecil dulu pernah melihat ya, orang dengan mobil menjual barang dan pakaian murah-murah, tapi ternyata itu sudah bolong-bolong ya. Hanya saja ketika jual beli enggak boleh dibuka, dilihat luarnya saja. Kemudian disebutkan juga sebelumnya oleh Syaukani rahimahullah, jual beli segala sesuatu yang haram, barang-barang yang haram untuk digunakan atau haram dikonsumsi, maka jual belinya juga haram. Diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, qila ya Rasulullah, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita shuhum al-maitah, ya, bagaimana menurut Anda shuhum al-maitah, yaitu gajih ya, gajih atau lemak dari al-maitah, bangkai. Sebelum itu Nabi SAW mengatakan ya, inna allaha harrama bay'a al-khinzir wal-asnam wal-maitah wal-khamr. Allah melarang jual beli babi, khinzir, asnam, patung, khamar, dan bangkai. Kemudian ada pertanyaan dari sebagian sahabat, ya Rasulullah, bagaimana dengan lemak atau gajih bangkai? Kenapa? Fa'innahu yutla bihas sufun. Karena lemak itu bisa dipakai untuk memoles kapal. Orang yang membuat kapal untuk menutupi celah-celahnya itu dipoles dengan gajih itu. Wa'idhan bihal julud. Dan juga kadang dipakai untuk meminyaki al-julud, kulit. Wayastasbih bihannas. Dan terkadang juga dipakai untuk lampu oleh orang-orang, ya, karena ini berminyak, ya kan, dijadikan untuk lampu, dinyalakan sehingga menjadi penerangan. Yani dengan manfaat-manfaat ini, apakah kemudian gajih bangkai boleh dijual belikan? Nabi katakan la huwa haram, tidak, tetap tidak boleh, itu haram. Ya, jadi sekalipun ada manfaatnya, tapi ini sesuatu yang diharamkan, maka tetap tidak boleh diperjualbelikan. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qatalallahu al-yahud. Semoga Allah Subhanahu wa taala memerangi mereka, orang-orang Yahudi. Innallaha lamma harrama 'alaihim syuhumaha jamaluhu tsumma ba'uhu fa akalu tsamanahu. Sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan gajih atau lemak di kalangan orang-orang Yahudi, jadi ketika itu orang-orang Yahudi tidak boleh memakan lemak. Mereka boleh makan dagingnya. Walaupun disembelih dengan sembelihan yang syar'i, tetap lemahnya tidak boleh untuk orang-orang Yahudi. Nah, ini mengingatkan kita tentang karunia Allah kepada kita, ya. Allah bolehkan makan lemaknya, dagingnya, ya, semua yang bisa dimakan boleh dimakan, selama disembelih dengan sembelihan yang halal bagi kita. Tapi Yahudi tidak boleh, lemaknya enggak boleh. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memerangi mereka, orang-orang Yahudi, yaitu ketika Allah mengharamkan lemak pada mereka, ternyata mereka mencairkannya, menjadikannya dalam bentuk minyak. Tsumma ba'uhu, kemudian mereka menjualnya. Fa'akalu tsamanah, lalu memakan hasil penjualannya. Nah, artinya ini akal-akalannya orang Yahudi. Intinya mereka ingin memperjualbelikan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan cara tipu daya, sehingga mereka tidak memakan, memang dalam bentuk gajihnya tidak dimakan, tapi hasil penjualan gajih itu dimakan, ya kan? Gajihnya enggak dimakan, tapi hasil penjualan gajih mereka makan. Dan mereka mengatakan, oh, kami enggak menjual gajih, kami menjual minyak. Ya. Nah, ini akal-akalannya orang Yahudi. Maksudnya, kaum muslimin jangan meniru mereka. Ya. Allah sudah haramkan itu, bangkai. Jangan dijadikan ini dan itu. Ya. Kemudian intinya juga akhirnya dimakan hasilnya. Entah dijadikan apa, dijual, kemudian dimakan hasilnya. Sama dengan yang dilakukan Yahudi kalau seperti itu. Tidak boleh. Ya, jadi Nabi katakan tetap, sekalipun ada yang mau menggunakannya sebagai penerangan lampu, ada yang mau menggunakannya sebagai pemoles perahu supaya enggak bocor, tetap tidak boleh untuk memperjualbelikannya. Kemudian diriwayatkan pula bahwa Nabi SAW bersabda, la'anallahu al-yahud hurrimat 'alaihimus syuhum faba'uha wa akalu athmanaha wa innallaha idza harrama 'ala qaumin akla syai' harrama 'alaihim tsamanahu. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala ketika mengharamkan atas mereka gajih, maka mereka menjualnya, kemudian makan hasil penjualannya. Ya, sekali lagi, memang tidak makan gajinya, tapi makan hasil penjualan gaji. Sama saja, akal-akalan. Nabi katakan, innallaha idza harrama 'ala qaumin akla syai', sesungguhnya Allah apabila mengharamkan atas suatu kaum untuk makan sesuatu, harrama 'alaihim tsamanah, Allah pun mengharamkan atas mereka hasil penjualannya. Nah, ini menjadi kaidah. Ya. Ini menjadi kaidah. Apa saja yang diharamkan untuk dimakan, berarti haram pula hasil penjualannya. Tidak boleh kita memanfaatkan hasil penjualannya sehingga misalnya khamar haram, maka hasil penjualan khamar ya haram. Kemudian apa? Alat-alat apa tadi? Asnam, patung-patung haram, maka hasil penjualannya juga haram. Begitu pula babi haram dimakan, hasil penjualannya juga haram, dan begitu seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Sementara ini yang bisa kita jawab. Mohon maaf yang belum sempat terjawab karena waktu sudah habis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.